percaya engkau Allah melihatku. Aku percaya engkau Allah mendengarku. Di setiap detik waktu berlalu, tiada satu pun yang tersembunyi darimu. Tiada yang bisa menolak setiap takdirmu. Meski menangis akan terjadi, gelap kan berganti terang di hidup yang berputar. Dunia tangis tawa semua kan datang dan pergi. Hidup patah tumbuh yang hilang berganti hitam putih jalan tak abadi. Semua tercipta untukmu. Aku percaya semua kembali padamu. Suka atau terpaksa akan tunduk padamu. Gelapkan berganti terang di hidup yang berputar. Dunia tangis tawa semua akan datang dan pergi. Good luck.